Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pembahasan dari kitab Mutammimah Al-Ajrumiyah. Sekarang bab At-Tanazu' fil 'amali. Bab At-Tanazu'i fil 'amali. Yakni bab tentang tanazok, berselisih atau berbeda dalam amalan. Ya. Dalam menerapkan amalan satu fi'al terhadap ma'mulnya, satu amil terhadap ma'mulnya, di mana amil jumlahnya lebih dari satu ataupun makmul juga demikian, sehingga nanti diperlukan mana yang beramal terhadap makmul tersebut di antara amil-amil yang ada itu. Ini maksud dari tanazu' fil amal. Nah, dijelaskan di sini wa haqiqatuhu, hakikatnya yang dimaksud dengan tanazu' fil amali, ay yataqaddama amilani au aktsaru, yakni dua amil atau lebih itu mendahului. Ya, jadi ada dua amil ya, kata atau fi'il yang mempunyai pengaruh terhadap yang lainnya, apakah fa'ilnya ataukah maf'ul bihnya, ya, dari fi'il tersebut. Jadi ada dua amil atau lebih yang mendahului, ya, mendahului ma'mul. Wa yata'akhkhara ma'mulun fa'aktsaru, dan ma'mul yata'akhkhar, ya, diakhirkan, fa'aktsaru ataupun lebih. Ya. Jadi amil ada dua ataupun lebih mendahului, dan ma'mul ini ada di akhir dan juga bisa lebih dari satu ma'mul. Ya. Wa yakunu kullu wahidin minal awamili al-mutaqaddimati yadlubu dzalikal muta'akhkhira. Dan masing-masingnya dari amil-amil yang mendahului tersebut, ya, masing-masing dari amil yang mendahului ma'mul tersebut, yadlubu dzalikal muta'akhkhira, itu mencari atau menuntut, ya, dari atau menuntut pada ma'mul yang akhir tersebut. Ya. Jadi ada dua amil atau lebih yang berada di awal mendahului, kemudian sesudah itu ada ma'mulnya. Nah, maka amil-amil yang mendahului tadi ini masing-masing meminta atau menuntut pada ma'mul yang akhir tadi, yakni mempengaruhi amalannya, mana yang dia mempengaruhi pada ma'mul tersebut. Apakah amil yang ada di awal ataukah amil yang sesudahnya? Karena ada beberapa amil, ada dua atau tiga, ya. Nah, maka nanti yang beramal, yang mempengaruhi ma'mulnya, ma'mul yang ada di akhir tadi, ini mana? Apakah amil yang ada di depan yang pertama disebut, ataukah amil yang kedua atau mungkin yang ketiga? Ma'mulnya sama, dia ada di akhir, ma'mulnya yang paling akhir tadi. Lalu maka mana yang berpengaruh pada ma'mul tersebut, Maka ini dibahas dalam bab ini. Ini yang dimaksud demikian. Dan tadi yang dimaksud dengan amil di sini dalam pembahasan ini adalah fi'il mutasarrif, ya, fi'il madhi ataupun fi'il mudhari' ataupun yang serupa dengan itu. Kemudian ma'mul dari fi'il tersebut bisa ini berupa fa'il dari fi'il tersebut ataupun bisa berupa maf'ul bi dari fi'il tersebut. Ya. Ini. Karena secara umum demikian, karena apa? Keumuman fi'il dia nanti amalannya bagaimana? Merofakkan fa'il dan menasabkan maf'ul bi. Menasabkan maf'ul. Ini amalan dari fi'il secara umum demikian. Jadi fi'il untuk membentuk kalimat jumlah mufidah, fi'il nanti disertai dengan fa'il dan sebagian disertai dengan maf'ul bih. Kemudian yang menjadi fa'il dari fi'il ini keadaannya marfu', ya, rafa', ya. Kenapa dia marfu' atau kenapa dia rafa'? Karena dia menjadi fa'il dari fi'il tadi. Jadi dia dipengaruhi oleh adanya fi'il yang mendahului tadi, yang ada di depan tadi. Sehingga fi'il ini sebagai amilnya yang beramal, yang memengaruhi isim sesudahnya untuk menjadi fa'il sehingga keadaannya marfu'. Demikian pula nanti yang menjadi maf'ul bih, ya, dari fi'il tersebut, maka keadaannya menjadi mansub. Jadi isim atau kata atau sesuatu yang menjadi maf'ul bih, dia menjadi nasab, keadaannya nasab atau mansub karena terpengaruh oleh adanya fi'il yang mendahuluinya, karena dia sebagai maf'ul bih dari fi'il tersebut. Jadi fi'il ini yang disebut sebagai amil. Adapun fa'il ataupun maf'ul bih, inilah yang dimaksud dengan ma'mul. Jadi seperti itu. Jadi amil itu yang apa? Yang mengamalkan, artinya yang mempengaruhi, yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi sesudahnya. Adapun ma'mul itu yang dikenai dari amalan tersebut, yang terkena pengaruh dari kata sebelumnya tadi. Nah, dalam hal ini tadi, ketika ada dua amil atau lebih kemudian mempengaruhi, ya, beramal pada ma'mul yang di akhirnya, maka ditentukan mana yang lebih berpengaruh pada ma'mul tersebut, apakah amil yang awal ataukah amil yang kedua. Ini masing-masing yatlub, ya, jadi meminta atau menuntut atau merasa berhak terhadap ma'mul yang di akhir tadi. Ya. Nahwu qawlihi ta'ala, misalkan dalam ayat ini ucapan Allah Ta'ala, atuni ufriz alaihi qitara. Ya, di surah Al-Kahf ini. Nah, di sini takdirnya atau maknanya, asalnya, atuni qitara, datangkan kepadaku qitara. Apa? Ini tembaga atau kuningan, ya. Logam semacam tembaga atau kuningan semacam itu qitra. Nah, ini takdirnya atau maknanya atau asal kalimat ini aduni qitra. Jadi adu sebagai fi'il, ya. Kemudian qitra ini maf'ul bih yang kedua dari fi'il tersebut. Adu wawu sebagai fa'il, kemudian ni ada ya mutakalim itu maf'ul bih yang pertama, kemudian qitra maf'ul bih yang kedua. Jadi dia ma'mul dari adu tersebut, maf'ul bih yang kedua. Kemudian ada amil yang lain juga, ufriz alaihi qitra. Ufriz ini fi'il, ya, fi'il mudhari', kalau adu fi'il amr. Nah, ufriz di sini dia juga mempunyai maf'ul bih yaitu qitra. Sama lafadznya atau sama yang menjadi maf'ul bih dari kedua fi'il ini, aduni dan ufrih, ini maf'ul bih-nya sama. Aduni qitra, ufrih alaihi qitra. Asalnya demikian, takdirnya demikian. Kemudian semacam digabungkan, dijadikan dalam satu kalimat semacam ini sehingga menjadi aduni ufrih alaihi qitra. Sehingga yang nampak atau yang digunakan dalam ayat ini dalam kalimat ini, maf'ul bih yang ditampakkan ini pada yang akhir, pada sesudah amil yang kedua. Aduni sebagai amil yang pertama, kemudian ufrih amil yang kedua, kemudian qitra ini ma'mulnya. Ini, jadi yang dimaksud semacam ini. Nah, dalam keadaan seperti ini, maka tadi amil yang pertama, adu, ataupun amil yang kedua, ufrih, itu masing-masing berusaha untuk mempengaruhi atau berusaha untuk menjadikan qitra tadi sebagai ma'mulnya. Artinya mana yang lebih berhak, mana yang lebih dia mempengaruhi ma'mul tersebut. Apakah adu sebagai amil yang pertama, ataukah ufrih sebagai amil yang kedua. Ini pembahasan di sana. Contoh yang lain dalam kalimat borobani wa akramtu zaidan, memukul aku. Mafhumnya zaid memukul aku. Borobani zaidun wa akramtu zaidan, dan aku memuliakan zaid. Jadi takdirnya atau mafhumnya demikian. Borobani zaidun wa akramtu zaidan. Kemudian diringkas dengan menjadikan satu ma'mul, borobani wa akramtu zaidan. Jadi zaidan hanya digunakan satu kali, kemudian tadi amilnya dijadikan dua. Borobani wa akramtu. Borobani sebagai amil yang pertama, akramtu sebagai amil yang kedua. Kemudian zaidan ma'mulnya. Contoh yang lain, wallah dalam doa, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Salli, sallim, barik. Tiga fi'il amr, ketiga-tiganya sebagai amil, kemudian ma'mulnya ala sayyidina Muhammadin. Ini yang dimaksud seperti ini, tanazu' fil amal. Jadi ada dua amil atau lebih, kemudian ada satu ma'mul di akhirnya, dan masing-masing amil tadi ini merasa berhak untuk mempengaruhi ma'mul tersebut. Mana yang beramal terhadap ma'mul tersebut? Kemudian dijelaskan, wala khilafa fi jawazi i'mali ayyil amilaini awil awamil syi'ta. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahasa tentang bolehnya mengamalkan amil yang manapun dari dua amil ataupun dari amil-amil yang ada, syi'ta, yang engkau mau. Jadi boleh menetapkan yang menjadi amil yang mempengaruhi ma'mul, boleh yang pertama, boleh yang kedua, boleh, terserah mau menjadikan itu yang pertama sebagai amilnya terhadap ma'mul tersebut, ataukah mau menjadikan yang kedua atau yang ketiga, boleh sebagai amil dari ma'mul tersebut. Semuanya boleh, semuanya berpendapat boleh, tidak ada khilaf di sini. Wa innamal khilafu fil aula, hanya saja khilaf, perbedaan pendapat itu dalam masalah mana yang lebih utama, mana yang lebih berhak. Ya. Kalau kebolehan semuanya boleh. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga boleh semuanya. Tetapi perbedaan pendapat di kalangan ahli bahasa, mana yang lebih berhak sebenarnya? Apakah yang pertama, apakah yang kedua, atau yang paling akhir dari amil tersebut? Jadi khilafnya di situ. Yang lebih utama, yang lebih berhak itu yang mana? Adapun kebolehan semuanya tetap sepakat, semua boleh. Bedakan ya. Kalau bolehnya semuanya boleh, ini disepakati. Adapun mana yang lebih utama atau mana yang lebih berhak, ini ada khilaf. Fakhtaru basriyuna i'mal ats-tsani liqurbihi. Ahli Basrah memilih mengamalkan amil, menjadikan amil yang kedua. Liqurbihi, karena amil yang kedua ini lebih dekat kepada ma'mul. Amil yang kedua atau amil yang terakhir ini lebih dekat kepada ma'mul. Ini pilihan ahli Basrah. Wakhtara kufiyuna i'mal al-awwali lisabqihi. Adapun ahli Kufah, ahli bahasa dari Kufah, ini lebih memilih amil yang pertama. Kenapa memilih amil yang pertama mereka? Ahli Kufah memilih amil yang pertama karena lisabqihi, karena amil yang pertama itu mendahului daripada amil-amil yang lain. Jadi yang lebih dahulu tentunya lebih berhak untuk beramal terhadap ma'mulnya. Ini menurut ahli Kufah. Ini. Jadi khilafnya di sini. hanya lebih berhak yang mana. Kalau bolehnya semua boleh, sepakat, adapun khilaf itu dalam masalah berhak yang mana. Nanti keterangan berikutnya pada salat insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Melanjutkan penjelasan yang sebelumnya, jadi khilaf di antara ahli bahasa Arab, terutama di sini dari kalangan Basrah dan Kufah. Ahli Basrah mengatakan yang lebih berhak untuk beramal adalah yang kedua atau yang paling akhir, yang sebelum ma'mul, karena qurbihi, karena kedekatannya, kedekatan amal tersebut dengan ma'mul, yang paling dekat dengan ma'mulnya, sehingga dia yang lebih berhak beramal terhadap ma'mul tersebut. Adapun ahlu kufah mengatakan yang lebih berhak, yang lebih utama untuk beramal terhadap ma'mul adalah yang pertama, karena sabtihi, karena dia mendahului. Yang pertama, yang mendahului, yang paling awal, ya, menurut ahlu kufah, dia yang lebih berhak. Kemudian dijelaskan dengan contoh di sini. Fa'in a'mal sal awwala, jika engkau mengamalkan yang pertama, ya, yakni amil yang pertama, engkau amalkan, menurut, berarti ini mengikuti pendapat yang ahlu kufah. Jika engkau mengamalkan, menjadikan amil itu yang pertama, yang lebih berhak, ya, beramal terhadap makmulnya, maka a'mal tsaniyah fi dhamiri dzalikal ismi al-mutanazzi fihi, maka engkau amalkan yang kedua, ya, engkau amalkan amil yang kedua, ya, pada dhamir yang sesuai dengan isim yang mutanaza, isim yang diperselisihkan tersebut. Ya, jika engkau mengamalkan atau engkau menjadikan amil itu yang pertama, yang lebih berhak, maka pada amil yang kedua engkau sertai dengan bomir, ya, pada isim mutanaza, pada isim yang diperselisihkan tersebut. Fataqulu, katakan sebagai contoh, qama wa qa'ada akhawaka. Ya, di sini amilnya ada dua. Yang pertama qama, yang kedua qa'ada. Kemudian ma'mulnya akhawaka, ini sebagai fa'il. Ya, jadi ma'mul ini sebagai fa'il dari kedua fi'il tersebut. Ya, maknanya dari kalimat ini, dua saudaramu berdiri dan duduk. Qama berdiri, fa'ada duduk. Jadi makna, supaya lebih jelas ya, maknanya dulu. Jadi dua saudaramu berdiri dan duduk. Kemudian disusun dalam bahasa Arab. Kemudian tadi kedua fi'il dijadikan dua amil dengan satu ma'mul. Kemudian di sini yang diamalkan atau yang dijadikan amil yang lebih berhak, yang pertama, yakni pada fi'il qama. Ya. Kemudian karena yang jadi amil yang utama adalah yang pertama, jadi mafhumnya atau takdirnya qoma akhawaka, kan begitu, qoma akhawaka, dua saudaramu berdiri. Kemudian yang kedua qa'ada, ya, asalnya juga qa'ada akhawaka, dua saudaramu duduk. Karena yang dijadikan amil dari makmul tersebut lebih diutamakan yang pertama, yaitu qoma, maka amil yang kedua, yaitu qa'ada, ini disertai dengan dhamir, ya, disertai dengan dhamir yang sesuai dengan isim mutanaza tersebut, yaitu ma'mul tersebut. Akhawaka, ya, akhwa, ini mutanna, dua orang. Maka tadi qa'ada disertai dengan dhamir untuk menunjukkan mutanna atau tasniyah, yaitu dhamir alif. Pada qa'ada ini ada alif, ya, bomir alif untuk tasniyah, ya, untuk mutanna, karena sesuai dengan makmulnya, yaitu fa'il tersebut, akhawaka, dua saudaramu. Berarti di sini yang menjadi amil yang pertama, qoma. Ya. Yang diutamakan yang pertama. Ini. Contoh yang berikutnya, wa darabani wa akramtuhu Zaidun. Ya. Secara makna, ya. Zaid memukul aku dan aku memuliakan Zaid, memuliakan dia. Kemudian yang dijadikan amil yang diutamakan adalah yang pertama, ya, yaitu boroba. Ya, boroba, fi'al, kemudian ni, ya, ya-nya mutakallim sebagai maf'ul bih dari boroba. Kemudian karena ini yang menjadi amil, maka Zaidun tadi tentunya sebagai fa'il dari boroba. Karena Zaidun sebagai fa'il dari boroba, jadi amil yang lebih utama yang pertama ini, maka Zaidun marfu' dengan dhammah. Berarti ini yang menjadi amil yang pertama, boroba. Jadi maknanya apa tadi? Zaid memukul aku. Kemudian pada amil yang kedua, akramtuhu, aku memuliakan dia. Dhamir ha' pada akramtuhu yang dimaksud siapa? Zaidun. Aku memuliakan dia, yakni aku memuliakan Zaid. Berarti dhamir ha' di sini semakna atau kembali kepada Zaidun, sesuai Zaidun ghaib mufrad mudzakkar, maka dhamirnya juga sesuai, itu dhamir ha. Nah, pada amil yang kedua akramtuhu, ha di sini kedudukannya sebagai maf'ul bih dari akramtu tersebut. Ya, maf'ul bih tentunya apa? Keadaannya nasab. Ya, secara i'rab maf'ul bih itu nasab. Ya. Nah, karena tadi yang lebih diutamakan adalah amil yang pertama, boroba, maka Zaidun itu tadi marfu' dengan dhammah sebagai fa'il dari boroba. Adapun amil yang kedua, akramtu, akroma, ini tidak diutamakan, ya, dikalahkan dari yang pertama tadi, maka Zaidun digantikan oleh dhamir yang sesuai dengan Zaidun tersebut, sesuai dengan isim mutanazak, isim yang diperselisihkan ini atau makmul yang diperselisihkan ini. Ini. Jadi ini yang diutamakan yang pertama. Ya. Ini. Kalau dibandingkan dari contoh yang di atas tadi, yang sesudah ayat atuni ufrid alaihi kitora, sesudah itu ada contoh dorobani wa akramtu Zaidan. Secara makna sama, Zaid memukul aku dan aku memuliakan Zaid. Tetapi berbeda apa? Dari sisi amilnya. Yang diutamakan pada contoh yang awal tadi, dorobani wa akramtu Zaidan, ini amil yang diutamakan adalah yang kedua, akramtu. Sehingga apa? Isim mutanazak atau makmul, yaitu Zaidan, ini mengikuti dengan amil yang kedua, akramtu. Aku memuliakan, berarti Zaidan maf'ul bih dari akramtu, maka Zaidan mansub dengan fathah. Kenapa dia mansub dengan fathah? Karena dia sebagai makmul dari amil yang kedua, akramtu Zaidan. Padahal dalam satu waktu, dalam kalimat ini, dia juga menjadi amil dari dharaba, dari fi'il yang pertama, amil yang pertama, yakni sebagai fa'il dari dharaba tersebut. Ya, tetapi karena yang lebih diutamakan yang kedua, maka Zaidan mansub sebagai maf'ul bih dari akramtu. Adapun sebagai fa'il dari dharaba, dia tidak diutamakan, ya. Maka nanti ada penjelasannya pada borobani, boroba di situ ada bomir yang ditakdir atau bomir mustafir. Ya, borobani, ya, takdirnya ada huwa sebagai fa'il dari boroba tersebut. Ini jadi dua kalimat tadi, ya, dua kalimat ini borobani akram wa akramtu Zaidan. Dan pada contoh ini tadi, wa dorobani wa akramtuhu Zaidun. Secara makna sama, tetapi berbeda dari sisi amil yang lebih diutamakan. Kalau yang pertama tadi, amil yang diutamakan yang kedua, akramtu Zaidan. Adapun contoh yang ini tadi, borobani wa akramtuhu zaidun, ini amil yang diutamakan adalah yang pertama, borobani. Ya, berbeda. Ya. Jadi khilafnya dari sisi tabah keutamaannya, mana yang lebih berhak. Khilafnya di situ. Tapi semuanya tetap boleh. Mau menggunakan bentuk yang pertama tadi boleh, mau menggunakan bentuk yang kedua boleh. Semuanya boleh. Hanya dari sisi keutamaan atau yang lebih mendekati kebenaran, itu saja perbedaannya. Ya, ini. Contoh yang berikutnya, perhatikan kalimat contoh-contoh ini, kemudian tadi sesuaikan ya dengan kaidahnya tadi. Wa barabani akramtuhuma akhawaka. Ya, barabani amil yang pertama, fi'il, kemudian maf'ul bih, fa'ilnya mana? Akhawaka, ma'mulnya yang akhir ya. Ma'mul yang akhir, akhawaka sebagai amil dari sebagai ma'mul dari amil yang pertama, barabani. Ini akhawaka fa'il dari akhbarabani. Kemudian amil yang kedua, akramtuhuma, ya, aku memulaikan keduanya, dua saudaramu. Nah, di sini amilnya akramtu, akrama. Kemudian ma'mulnya, kembalinya kepada akhawaka, digantikan oleh dhamir yang sesuai dengan akhawaka, yaitu huma. Ini mengutamakan yang pertama, dorobani wa akramtuhuma akhawaka. Ya. Contoh yang berikutnya, wa marrabi wa marartu bihima akhawaka. Ya, marrabi, ya, ini amil yang pertama, kemudian ma'mulnya akhawaka, fa'il dari fi'il marra tersebut. Kemudian amil yang kedua, marartu bihima. Hima, dhamir untuk tafniyah, kembalinya pada akhawaka. Ya, ini terkait dengan amil yang kedua, marartu bihima. Ya, ini. Di sini lebih diutamakan tadi amil yang pertama, marra bi. Ya, jadi marra fa'ilnya adalah akhawaka. Ya, ini. Kalau diutamakan amil yang kedua, marartu bi akhawaika. Ya, akan menjadi seperti itu. Marartu bi akhawaika. Ada ba huruf jar, maka akhawai majrur dengan ya. Kalau yang diutamakan yang kedua, tapi di sini yang diutamakan yang pertama. Ya, seperti itu. Contoh yang berikutnya dalam ini selawat, Allahumma shalli wa sallim alaihi wa barik alaihi ala Muhammadin. Ya. Bandingkan dengan yang dicontohkan di atas tadi ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Atau langsung ala Muhammadin. Ya, perhatikan amilnya ada tiga amil, salli, salim, dan barik. Ketiga-tiganya fil amr, tiga amil ini. Pada contoh yang di sini tadi, Allahumma salli wa sallim alaihi wa barik alaihi. Jadi pada amil yang kedua, alaihi, disertai dengan dhamir, alaihi ada hak dhamir tersebut. Amil yang ketiga, wa barik alaihi, juga disertai dengan dhamir. Kemudian ma'mul yang akhir, ala Muhammadin, ini di atau dia menjadi ma'mul dari amil yang pertama tadi, yaitu salli. Karena dia lebih diutamakan pada amil yang pertama, salli. Ya, jadi salli ala Muhammad, begitu. Tetapi letaknya diakhirkan. Maka amil-amil yang lain tadi disertai dengan dhamir yang sesuai dengan isim mutanazah atau ma'mul tersebut, Muhammadin, dhamirnya ha, sehingga tadi salim alaihi wa barik alaihi, kemudian baru ma'mul ala Muhammadin. Ini kalau yang diutamakan yang pertama. Tapi contoh yang di atas, yang sebelumnya tadi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, ini yang diutamakan adalah amil yang ketiga, yang terakhir atau yang paling dekat dengan ma'mul. Wa barik ala sayyidina Muhammadin. Ya, sehingga apa? Tidak disertai dengan dhamir yang sesuai dengan isim mutanazah, ya, pada amil-amil yang sebelumnya. Ya, tidak disertai atau tidak dijadikan misalkan salli alaihi wa sallim alaihi wa barik ala Muhammadin, tidak seperti itu. Cukup disebutkan amil-amil tersebut. Kemudian ma'mul yang akhir disebutkan yang akhir, ya. Kemudian yang terpengaruh atau yang mempengaruhi secara langsung tadi yang paling dekat atau amil yang paling akhir, ya. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Ini. Baik. Ini jika mengamalkan yang pertama, artinya mengutamakan amil yang pertama. Yang ini pendapat ahlu Kufah, ahlu bahasa Arab yang dari Kufah. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa in a'mal tsaniya, jika engkau mengamalkan yang kedua, menjadikan amil yang lebih utama, yang lebih berhak itu yang kedua atau yang paling akhir, yang paling dekat dengan makmulnya. Ya, di sini disebutkan afsani sekedar memudahkan, tetapi tidak mutlak harus yang kedua. Karena kalau ada tiga amil berarti nanti yang ketiga. Kalau misalkan ada empat amil berarti yang keempat. Jadi maksudnya afsani di sini yang paling akhir, yang paling dekat dengan makmul. Ya, ini ya. Jadi difahami seperti itu, bukan afsani yang kedua. Kalau yang kedua nanti difahami sholli wa sallim, ya salim yang kedua. Padahal masih ada wa barik. Bukan seperti itu. Jadi maksudnya ya yang terakhir, ya astani, maksudnya yang terakhir, amil yang terakhir atau amil yang paling dekat dengan makmul, ini yang lebih diutamakan. Bagaimana? Fa in ihtajal awwalu ila marfu'in atmartahu. Maka jika amil yang pertama itu membutuhkan marfu', ya, membutuhkan sesuatu yang marfu', maka engkau mengidmarkannya, menyembunyikannya atau menjadikan idmomir, ya, menyertakan domir pada amil yang pertama tersebut. Ya, kalau itu marfu'. Bagaimana? Taqulu, engkau katakan sebagai contoh. Qama wa qa'ada akhawaka. Qama, ini amil yang pertama. Kemudian qa'ada, amil yang kedua. Ya, akhawaka ma'mul atau isim mutanazah, ya, yang diperselisihkan atau yang diperebutkan tadi. Kemudian di sini yang diutamakan yang kedua, qa'ada akhawaka, yang paling dekat, yang paling akhir, yang paling dekat dengan makmul. Nah, karena yang diutamakan yang kedua atau yang paling dekat dengan makmul, maka amil yang pertama itu qoma ini di amil yang pertama yaitu qoma, dia membutuhkan yang marfu', yakni sebagai fa'il dari qoma tersebut, maka yang marfu' itu diberikan bomirnya, ya, disertai dengan bomirnya yang sesuai dengan makmul tadi, sesuai dengan isim mutanazah akhawaka, ya, akhawa tasniyah musanna, maka bomir yang menjadi fa'il dari qoma juga sesuai, yaitu dhamir alif, karena fa'il, karena yang dimaksud marfu' itu adalah fa'il, maka disebutkan fa'il yang berupa dhamir yang sesuai dengan makmul tersebut, sehingga menjadi qama wa qa'ada akhawaka. Ini kalau yang dibutuhkan adalah yang marfu', ya, maka disebutkan atau disertakan dhamir yang sesuai dengan isim mutanazah atau sesuai dengan makmul tersebut. Wa in ihtaja ila mansubin aw majrurin hadaftahu. Adapun jika amil yang pertama itu membutuhkan yang mansub atau yang majrur, amil yang pertama tadi, adapun yang diutamakan yang kedua, ya, itu pembahasan di sini tadi, amil yang diutamakan yang berhak itu yang kedua. Kemudian amil yang pertama membutuhkan yang mansub atau yang majrur, hazaftahu, maka engkau membuangnya, membuang yang mansub ataupun membuang yang majrur tersebut. Kal ayati, seperti ayat tadi, atuni ufriq alaihi qitra. Nah, di sini amil yang diutamakan yang kedua, ufriq alaihi qitra. Ufriq, amil yang kedua, kemudian qitra makmul isim mutanazah sebagai maf'ul bih dari amil ufriq tersebut, ya. Kemudian amil yang pertama atuni, ya, ini yang dikalahkan, ya, dan dia membutuhkan yang mansub yaitu maf'ul bih dari fi'il tersebut, maka yang mansub atau maf'ul bihnya mahdzuf, dihilangkan. takdirnya atuni qitra, takdirnya demikian, kemudian qitra dihilangkan, atuni ufri alaihi qitra, seperti itu. Jadi cukup disebutkan yang akhir saja qitra ini. Ini kalau yang dibutuhkan yang mansukh, maka dihilangkan. Ataupun kalau yang dibutuhkan majrur pada amil yang pertama tadi, itu juga dihilangkan. Wa qaulika, misalkan dalam ucapanmu, darabtu wa darabani akhawaka. Ya. Jadi di sini, oh ini yang mansukh ya. Contoh kalimat yang mansukh, darabtu wa darabani akhawaka. Aku memukul dua saudaramu dan dua saudaramu memukul aku. Maknanya kalimat itu, kalimat ini seperti itu. Dorobtu, jadi takdirnya dorobtu akhawaika, aku memukul dua saudaramu. Kemudian wadorabani akhawaka, dua saudaramu memukul aku. Takdirnya seperti itu, asalnya seperti itu. Jadi tadi yang pertama apa? Dorobtu akhawaika, membutuhkan yang mansub, membutuhkan maf'ul bih. Dorobtu akhawaika. Kemudian karena ini dirangkai seperti ini, menjadi dua amil dengan satu ma'mul, dan yang diutamakan yang kedua, dorobani akhwaka, maka yang mansub dari amil pertama tadi, maf'ul bih dari dorobtu, dihilangkan. Ya. Asalnya dorobtu akhwaika, menjadi hilang akhwaika, menjadi dorobtu. Wa dorobani akhwaka. Ini, jadi kalau mansub dihilangkan. Atau kalau majrur, contoh yang berikutnya, wa marartu wa marabi akhawaka. Takdirnya atau asalnya bagaimana? Marartu bi akhawaika. Aku melewati dua saudaramu. Marartu bi akhawaika. Majrur karena ada ba ma'mul dari amil yang pertama. Kemudian amil yang kedua, marra bi akhawaka, ma'mulnya akhawaka sebagai fa'il dari marra, ya. Marfo ya, dengan alif, ya. Kemudian tadi dan yang diutamakan amil yang kedua marrobi akhwaka, maka amil yang pertama tadi yang membutuhkan majrurnya marrotu bi akhwaika, maka dihilangkan yang majrur bi akhwaika, dihilangkan sehingga menjadi marrotu wa marrobi akhwaka. Jadi seperti ini. Dan wallahu a'lam, yang lebih rajih ini yang mengikuti pendapat Ahlu Basrah, yakni mengutamakan amil yang kedua atau amil yang lebih dekat kepada makmul, yang paling akhir, yang lebih dekat kepada makmulnya, ini yang lebih rajih, yang lebih utama untuk didahulukan dalam beramal. Walaupun tetap boleh mengikuti yang Ahlu Kufah menjadikan amil yang pertama yang beramal, tetap boleh. Tetapi yang lebih utama adalah yang menjadikan amil yang kedua atau yang terakhir, yakni yang paling dekat dengan makmum tersebut. Wallahu a'lam. Ini tanazu' fil amali. Dan pertanyaan di sini, yang biasa dikenal yang kedua itu. Seringnya yang kedua. Yang Ahlu Basrah, pendapat Basrah, ini yang menjadikan amil yang paling akhir, ya, amil yang paling akhir yang beramal, karena yang paling dekat dengan makmulnya. Wallahu a'lam. Ini yang sering digunakan. Seperti tadi dalam salawat misalkan ya, yang sering digunakan ini, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, atau yang semakna dengan itu. Dalam ayat tadi juga demikian, atuni ufrih alihi qitra. Berikutnya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Bab yang berikutnya, babut ta'ajubi, bab ta'ajub. Jadi dalam bahasa Arab ada satu bentuk ungkapan untuk menunjukkan ta'ajub, ya, kagum, heran, takjub, ya, terhadap sesuatu, ya, terhadap sesuatu, mungkin melihat sesuatu, memandang sesuatu, ya, atau mendengar atau menjumpai sesuatu secara umum, maka di sana ada ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan ketakjuban tersebut, kekaguman atau keheranan tersebut. Dan sebenarnya ada beberapa macam ungkapan di sana, ya. Tetapi dari beberapa itu ada satu atau dua bentuk khusus, ya. Jadi untuk mengungkapkan takjub itu sebenarnya ada beberapa cara, beberapa bentuk kalimat ataupun ungkapan. Tetapi yang dibahas di sini adalah yang bentuknya khusus, ya. Jadi ada bentuk khusus, ya, sighah khusus, ya, dalam bahasa Arab ini untuk menunjukkan takjub. Walahu sighatani. Takjub ini mempunyai dua sighah, dua bentuk yang memang khusus untuk takjub, tidak digunakan untuk yang lainnya. Ya, jadi memang ini bentuk yang khusus untuk takjub. Ya, ihdahuma yang pertama dari kedua bentuk tersebut, yakni ma'af'ala zaidan. Atau sebagian menuliskan ma'af'alahu, sama ya, ma'af'alahu atau zaidan. Yang jelas di situ dhamir ha ma'af'alahu ataupun zaidan ini mansub atau dalam tempat nasab, nanti dijelaskan ini. Jadi bentuknya ini ma'af'ala kemudian diikuti nasabnya, ya. Nahu, contoh af'ala tersebut, ini wazan, af'ala menjadi wazan, tentunya nanti disesuaikan dengan sesuatu yang ditakjubi. Dalam hal apa? Kebagusan, keindahan, keutamaan, atau yang lainnya. Nah, nanti di kata-kata tersebut dibentuk mengikuti wazan af'ala. Nahu, sebagai contoh, ma ahsana zaidan. Nah, dari kata husnun, husn, husnun bagus, baik, ya. Kemudian menjumpai pada Zaid itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Kagum terhadap kebagusan, kebaikan dari Zaid. Maka tadi dari husnun, ya, dari masdar husnun atau fi'ilnya hasuna, ya. Husnun masdarnya. Kemudian dibentuk mengikuti wazan af'ala menjadi ahsana. Ya, jadi disesuaikan fa kalimah, ain kalimah, lam kalimah, ya. Hamzah di awal tambahan. Dari husnun menjadi ahsana. Kemudian tadi sesuatu yang ditakjubi, yang nasab tadi yang mansub disertakan sesudahnya menjadi ma ahsana zaidan. Alangkah bagusnya, alangkah baiknya Zaid. Wa ma afdalahu, dan alangkah utamanya. Alangkah afdalah dari fadilah, keutamaan, utama. Alangkah utamanya dia. Di sini digantikan dengan bomir ha zaidan, ya, digantikan dengan bomir, ya. Ini sebagai contoh, ya, secara umum bentuknya seperti ini ma'af'alahu, ya. Kemudian dijelaskan i'rab ataupun keadaan dari sighah ta'ajub ini. Fa ma mubtada'un, ya, ma di sini dalam sighah ta'ajub ini sebagai mubtada bimakna syai'un 'azimun, yang bermakna syai'un 'azimun, sesuatu yang 'azim, sesuatu yang besar. Ya, takjub, ya, takjub itu menunjukkan sesuatu yang apa yang di depannya, apa yang didapat, dia dapati sesuatu yang amat besar. Sehingga dia takjub, kagum, heran. Ya. Jadi ini makna dari ma secara kedudukan sebagai mubtada, ya. Kemudian secara makna menunjukkan tadi syai'un 'azim, sesuatu yang besar. Ya. Ini mubtada. Kemudian wa af'ala yang berikutnya tadi, af'ala ada af'ala, ya, ma af'alahu af'ala. Ini apa? Fi'lun madin. Ini adalah fi'il madhi. Ya. Kemudian wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir mustatir. Dhamir yang tersembunyi fihi padanya, pada fi'il af'ala tersebut. Ada fa'il, hanya saja dia mustadir, ya, tidak tampak, tidak ada wujudnya, ya, mustadir bukannya tidak tampak, tetapi apa? Tidak ada wujudnya, tidak ada lafadznya, tidak ada bentuknya, ya, mustadir. Wujuban, wajib, ya, jadi wajib mustadir, tidak bisa digantikan dengan yang lainnya, tidak bisa digantikan yang mutasil, ya, misalkan dengan wawu, maaf alu. Seperti fi'il yang lain, tidak bisa. Kalau kataba, dia menulis, katabu, mereka menuliskan, bisa disertai dhamir wawu. Tapi kalau ta'ajub ini, akala ta'ajub tidak bisa. Dia dhamirnya wajib, mustatir. Ya'udu ila ma, yang dhamir mustatir itu, wajib mustatir itu, kembalinya kepada ma tadi. Ya, kembalinya kepada ma tadi, sesuatu yang ditakjubi tadi. Kepada mustadanya tadi, alhamdulillah. Jadi dhamir mustatir, wajib mustatir sebagai fa'al dari fi'il madhi af'ala tadi, itu kembali kepada ma. Kemudian walismu mansubu al-muta'ajjabu minhu ism mansub, yakni dalam contoh tadi Zaidan atau dhamir ha, nah, ini ism mansub dalam keadaan nasab ya. Al-muta'ajjabu minhu, yang ditakjubi ism mansub yang secara makna tadi sesuatu yang ditakjubi, sesuatu yang dikagumi, sesuatu yang di apa membuat dia takjub, heran, kagum dan seterusnya. Maf'ulun bihi, ini sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari apa? Dari fi'ilnya tadi, dari fi'il mawbi af'ala tadi. Ya. Nah, karena sebagai maf'ul bih tadi maka dia mansub Zaidan, atau kalau dhamir, ya dhamir yang nasab, dhamir ha. Ya, ma'af'ala Zaidan, ma'ahsana Zaidan, ma'afdolahu Zaidan, atau dhamir ha, ini mansub atau berada pada tempat nasab sebagai maf'ul bih dari fi'il af'ala tersebut. Dan ini tadi muta'ajjab minhu, sesuatu yang ditakjubi, sesuatu yang dikagumi, sesuatu yang dijadikan dia heran tadi, menjadikan dia heran tadi. Ini. Ya. Kemudian wal jumlatu khobaru ma, dan kalimat ini, jumlah ini yang dimaksud mana? Fi'il madhi af'ala beserta fa'il dhamir mustatir tadi dan maf'ul bihnya, ini semua ini menjadi apa? Khobar dari ma. Ya, jadi ma tadi disebutkan dia mubtada, kemudian khobarnya adalah jumlah fi'liyah af'alahu, af'ala Zaidan, atau yang semisalnya. Ini penjelasan dari silsilah ta'ajub seperti ini. Oke. Tinggal dibuat mengikuti bentuk silsilah seperti ini, ya, untuk menunjukkan ta'ajub. Ya, tadi. Wa silsilah tsaniyatu, silsilah yang kedua, af'il bi Zaidin. Af'il bi Zaidin. Nahwu, contoh ahsin, af'il sama dibentuk tadi dari sesuatu yang ditakjubi, dari sifatnya, dari keadaannya, dari husnun tadi misalnya, dibuat mengikuti wazan af'il menjadi ahsin. Dari husnun dibentuk mengikuti wazan af'il menjadi ahsin, sesuatu atau sifat yang ditakjubi tadi. Ya, ahsin. Ya, bihi. Bi Zaidin. Ya, sehingga di sini contohnya menjadi ahsin bi Zaidin. Wa akrim bihi. Akrim dari karuma, dari karomah, kemuliaan, kedermawanan, ya, karomah menjadi akrim. Mengikuti wazan tadi af'il. Kemudian af'il disertai ba dan isim yang tadi menunjukkan sesuatu yang ditakjubi. Ya, bi Zaidin atau bisa digantikan dhamir bihi atau yang semisalnya. Ini bentuk yang kedua. Af'il bihi. Ya. Jadi sighahnya, wazannya af'il bihi. Ini. Kemudian penjelasan dari silah ini, fa'af'il lafzahu lafzul amri. Ya, af'il ini lafadznya, kalau dilihat secara lafadz, af'il ini adalah lafadz amr, bentuk fi'il amr secara lafadz af'il. Kenapa? Dalam sharaf nanti akan dipelajari ya. Kalau tadi mawbinya af'ala, maka nanti bentuk amrnya adalah af'il. Jadi tadi pada silsilah yang pertama fi'ilnya kan madhi, bentuknya af'ala. Nah, pada sikoh yang kedua, itu bentuknya amr, dari af'ala menjadi af'il. Bentuknya, lafadznya, itu amr. Wa maknahu at-ta'ajibu, adapun maknanya adalah ta'ajub. Jadi maknanya bukan amr. Secara makna tidak menunjukkan amr, tidak menunjukkan perintah, tidak menunjukkan tolab. Jadi artinya bukan ahsin, bukan baguslah kamu, akrim, mulialah kamu, bukan seperti itu. Kenapa? Karena ini digunakan dalam bentuk sighah ta'ajub. Ketika sudah digunakan sebagai bentuk ta'ajub, maka secara makna bukan amr. Kalau digunakan dalam kalimat yang lain, ya, secara makna amr, lafadznya amr, maknanya amr. Tetapi ketika ini digunakan dalam bentuk ta'ajub, lafadznya amr, tetapi maknanya bukan amr, tetapi maknanya adalah ta'ajub, untuk menunjukkan ta'ajub. Ya. Ini. Perhatikan ya. Jadi lafadznya amr, tetapi maknanya adalah ta'ajub. Ya. Atau makna yang madhi. Yang jelas bukan makna amr. Walaisa fihi dhamirun, dan tidak ada dhamir pada akhir ini. Ya, tidak ada dhamir pada akhir ini. Baik yang nampak maupun yang mustatir, tidak ada akhir. Ya, ini murni, ini lafaz amr dengan makna ta'ajub tadi. Ya. Kemudian bi zaidin atau bihi, ini jadi akhir, kemudian disertai ba dan isim sesudahnya, bi zaidin atau bihi fa'iluhu, ini sebagai fa'il dari fi'il af'il tersebut. Jadi af'il itu fi'il yang menunjukkan ta'ajub dengan bentuk amr, tetapi maknanya ta'ajub ataupun makna madhi, makna ta'ajub lakum minkum. Kemudian yang menjadi fa'il adalah bihi ba beserta isim sesudahnya atau bi zaidin, ini fa'ilnya. Ya, untuk memperjelas, mempertegas, pada af'il tadi tidak ada dhamir, tidak ada dhamir mustatir sebagai fa'il. Fa'ilnya adalah ba dan isim sesudahnya. Bihi atau bi zaidin atau yang semisalnya. Ini. Wa aslu qawlika ahsin bi zaidin. Asal dari ucapanmu ini, asal dari sikoh yang kedua, ahsin bi zaidin, af'il bihi. Asalnya bagaimana? Ahsana zaidun. Jadi asalnya bentuk madhi. Ahsana zaidun, zaid menjadi bagus, menjadi baik. Ahsana fi'il madhi, kemudian zaidun fa'ilnya. Secara asal demikian. Ya. Kemudian karena tadi menunjukkan ta'ajub, untuk mengungkapkan kagum, heran, ta'ajub, diubah bentuknya menjadi seperti ini, menjadi ahsin bi zaidun. Ya. Ai, makna dari ahsana zaidun tadi apa? Sara za husnin. Jadi ahsana zaidun maknanya zaid itu berubah atau menjadi mempunyai husn, mempunyai kebagusan, mempunyai kebaikan. Itu makna dari ahsana zaidun yang kemudian dibentuk menjadi sirah ta'ajub ahsin bi zaidun. Jadi makna sayrurah, makna perubahan atau menjadi. Sara za husnin, menjadi mempunyai kebaikan. Nahwu sebagaimana makna ini, auraqas syajaru, pohon itu menjadi berdaun. Auraqas syajaru, ini maknanya makna sayrurah, makna sara, jadi maknanya adalah sara dzal waraqah, pohon itu mempunyai daun. Ini makna dari ahsana zaidun auraqas syajaru, yaitu makna sara atau sayrurah, menjadi atau berubah menjadi seperti itu. Ya. Summa ghujirat sighatuhu ila sighatil amri. Kemudian dari bentuk asal tadi ahsana zaidun diubah bentuknya menjadi bentuk amr. Dari ahsana zaidun menjadi ahsin bi zaidin. Jadi bentuknya, lafadznya dari madhi ahsana diubah ke bentuk amr ahsin. Ya. Fa qabuha isnaduhu ila dhahir, maka jelek, ya, tidak disukai menyandarkan, ya, bentuk amr ini yang bermakna ta'ajub pada zahir, pada isim zahir. Jadi ketika dari asalnya ahsana zaidun, ya, kemudian ahsana diubah amr menjadi ahsin, ya, ahsana zaidun, ini fi'il, fa'il ya. Kemudian ahsana yang madhi diubah ahsin. Maka tidak disukai kalau yang menjadi fa'il bentuk berupa isim zahir, ahsin zaidun seperti itu. Kenapa? Karena bentuk amr. Ya. Bentuk amr itu ya, kalau pada secara afil yang namanya fi'il amr, fa'ilnya itu mesti dhamir mustatir. Tidak bisa atau tidak berupa isim zahir. Sehingga ketika ahsana diubah menjadi amr, menjadi ahsin, maka tidak disukai, tidak bisa. Kemudian yang menjadi fa'il itu zahir atau nampak. Lalu bagaimana? Fazidatil ba'u fil fa'ili, maka ditambahkan ba'. Jadi untuk mengetahuinya, ditambahkan ba' pada fa'il tersebut. Dari zaidun, ditambahkan ba' sebelumnya menjadi bi zaidin. Sehingga bi zaidin ini menjadi fa'il dari ahsin, dari af'il, dari bentuk amr yang bermakna ta'ajub ini. Jadi karena memang ini sighah yang khusus ya, untuk menunjukkan makna ta'ajub tadi, maka tadi dalam hal ini keadaan fa'ilnya itu juga ada kekhususan, ada bentuk yang mungkin berbeda dengan keumuman fi'il yang lain, sehingga menjadi seperti ini ya. Jadi ini sighah yang kedua dari ta'ajub, dan inilah dua sighah ta'ajub yang ada dalam bahasa Arab yang memang khusus digunakan untuk menunjukkan ta'ajub. Jadi ketika ada bentuk sighah semacam ini, maka itulah itu menunjukkan ta'ajub. Ma'af'alahu ataupun af'il bihi. Ya, tentunya tadi tidak tinggal disesuaikan dengan sesuatu yang ditakjubi sifatnya, ataupun sesuatu yang muta'ajab inhu, sesuatu yang apa ditakjubi tadi ya. Ini seperti itu. Okay. Dari ini ada yang ditanyakan? Nanti yang bedanya dengan fi'il amr yang kalimat tergantung siakul kalam. Iya, siakul kalam tentu itu tetap dibutuhkan. Tapi juga tadi perhatikan sesudah lafadz amr tersebut, kalau dengan ba, ya, ada sesudah lafadz amr kemudian ba, dan isim sesudah ba itu menunjukkan fa'il dari fi'il amr tersebut, maka inilah silah ta'ajub. Jadi bukan bermakna amr, bukan bermakna perintah, tapi ini adalah makna ta'ajub. Seperti ada contohnya di ayat di surah Al-Kahf kalau tidak salah, atau Al-Fuminkum. Coba nanti dicari. Asmi' bihi wa absir. Asmi' bihi wa absir. Dari sam'u mendengar, dan al-basar melihat, diubah menjadi asmi' absir. Ayatnya kalau al-kahf atau yang coba nanti dicek ya, asmi' bihi wa absir. Asmi' bihi wa absir. Ya, takdirnya wa absir bihi, tetapi tidak dinampakkan yang kedua, diatafkan dengan wawu. Maknanya apa? Alangkah mendengarnya dia dan alangkah melihatnya dia. Takjub dia Allah, kalau tidak salah Allahu minkum, nanti dibuka di ini ayat ya, dicari. Jadi dia sangat maha mendengar, sangat maha melihat, takjub seperti itu. Ya, ini. Nah, ini bisa dilihat tadi asmi bihi ada ba dengan isim sesudahnya, yang itu menunjukkan makna fa'il dari fi'il tadi. Ini takjub. Ya. Jadi bisa dari siakul kalam, bisa dari ya semuanya, siakul kalam, konteksnya, kemudian lafadznya, isim sesudahnya, kata-kata sesudahnya itu. Dari itu, baik. Ada lagi? Baik, ini dulu lafzu minkum untuk keterangannya. Masih ada sedikit pembahasan untuk menyelesaikan kitab ini insyaallah. Kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.